Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad 7 Zulqa'dah 1436 Hijriah, kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan harta-harta yang halal yang Engkau berikan, dan kayakanlah kami dengan karuniamu dari meminta-minta kepada selain-Mu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah jangan hinakan dirimu. Maksud tema ini yaitu di dalamnya nanti akan menyebutkan tentang hal-hal yang merupakan dan menunjukkan tentang buruknya dan tercelanya hutang, yang mana hutang tersebut menghinakan seseorang baik di dunia ataupun di akhirat. Dan tema ini sebenarnya diambilkan dari sebuah buku yang berjudul Terhina Karena Hutang. Maka kita ingin bahas pada kesempatan kali ini hal-hal yang berkaitan dengan hutang yang dia bisa mencelakakan dan menghinakan, membuat keburukan untuk seseorang di dunia dan akhirat. Sebelum kita masuk kepada tema kita, maka tema yang berkaitan dengan hutang ataupun yang berkaitan dengan pinjam meminjam atau yang berkaitan dengan mengambil hak orang lain di dalam Islam sangat diperhatikan. Makanya para ulama mempunyai kaidah di dalam hak-hak manusia, mereka mengatakan hukukul adamiyin mabniyatun alal musyahah. Artinya, hak yang terjadi antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta pada hari kiamat. Hak yang ada antara saya dengan bapak, bapak dengan orang lain, di hari kiamat dibangun di atas saling meminta haknya. Yang mempunyai hak akan minta haknya, dan yang mengambil hak akan membayar atas apa yang ia ambil tersebut. Berbeda dengan hak, hak Allah yang terjadi antara Allah dengan hambanya. Maka para ulama mengatakan hukukullah mabniyatun alal musamahah. Hak-hak Allah atas hambanya dibangun di atas ampunan dan pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hak antar manusia dibangun di atas saling meminta satu dengan yang lainnya. Jangan pernah berharap nanti di hari kiamat Anda akan maaf-maafan dengan orang lain, dan orang lain tersebut memaafkan kesalahan Anda. Semuanya ingin masuk ke dalam surga Allah. Semuanya ingin masuk ke dalam nikmat yang tiada tara, yaitu surganya Allah. Dan salah satu penyebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah adalah dengan membawa pahala yang banyak. Maka oleh karenanya, apabila ada orang yang menzalimi dirinya, maka dia tidak akan memaafkan nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena hak tersebut harus dia ambil dari orang yang pernah menzaliminya. Dan di hari kiamat tidak akan ada membayar dengan uang, perak, emas, dolar, real, rupiah, enggak ada. Yang membalimi orang lain dia bayar dengan pahala. Dan yang dizalimi dia minta dibayar. Tidak ada saling memaafkan. Itu yang terjadi nanti hari kiamat. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama tadi. Hukukul adamiin mabniyatun alal musyahah. Hak-hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta. Karena semuanya ingin masuk ke dalam surga. Kalau saya maafkan kesalahan bapak yang pernah berhutang kepada saya, maka berarti saya kekurangan pahala. Dan tidak bisa masuk ke dalam surga, meskipun surga bukan barteran dengan pahala kita. Akan tetapi surga bisa salah satu penyebab masuknya adalah dengan pahala. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian amalkan. Surga memang bukan barteran seseorang masuk ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadukum amaluhul jannah." Artinya, amalan seseorang tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak juga saya. Wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmatku dan karunianya. Ini menunjukkan masuk surga murni, mutlak, hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi surga didapat bukan sembarangan, dengan sebab amal. Makanya di hari kiamat tidak ada saling memaafkan. Bahkan ayat yang saya sebutkan tadi, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, surah An-Nahl ayat 32. Bahkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ayat di dalam surat Al-Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Artinya, pada hari seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istrinya dan anak-anaknya. Pada hari itu seseorang dari mereka mempunyai urusan masing-masing. Bapak tahu kenapa seseorang lari dari orang-orang terdekatnya? 5 orang ini orang terdekatnya. Yang pertama dari saudaranya. Yang kedua bapak ibunya, kedua dan ketiga. Yang keempat dan kelima istri dan anak-anaknya. Orang nanti akan lari dari ini semua. Apa penyebabnya? Hah? Siapa yang tahu? Yang tahu saya kasih duit 100.000. Hah? Sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Tidak. Hah? Takut diqisas. Ini Pak. Jarang-jarang duit apa Ustaz bagi-bagi duit kan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau saya kurang duit pulang ke Banjarmasin nanti ganti ya. Perhatikan baik-baik. Salah satu sebab kenapa seseorang lari dari 5 orang terdekat di dalam keluarganya adalah karena dia takut diqisas. Takut dimintai pertanggungjawaban. Mana hak saya? Seseorang sangat erat kaitannya dengan saudaranya. Mungkin mengambil hartanya. Mungkin mengambil bagian warisannya. Mungkin mengambil hutang tidak bayar terhadap saudaranya. Seseorang tidak takut dari bapak ibunya. Mungkin dia pernah mengambil harta bapak ibunya tanpa izin. Seseorang takut dari istri dan anak-anaknya. Mungkin tidak menafkahi anak istrinya. Mungkin sang suami hutang tidak pernah bayar kepada istrinya. Saya pesan. Dan ini yang akan saya bahas nanti di Madiun besok. Saya pesan. Anda wahai para suami. Jika ingin tidak diremehkan oleh istri. Maka nafkahi istri Anda. Jangan malah ngutang sama istri. Nafkahi istri Anda. Kerja. Cari nafkah. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki pemimpin para perempuan disebabkan Allah meninggikan sebagian dari mereka dari sebagian yang lain dan disebabkan infak sedekah yang kalian berikan kepada istri-istri kalian. Ini kunci jitu untuk istri tunduk kepada suami. Tidak berani dengan suami. Jangan sampai sang istri yang membiayai suaminya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Kembali ke permasalahan tadi. Salah satu penyebab kenapa seorang lari dari istri, dari anak, orang tua, kemudian saudara karena takut diqisas. Itu yang disebut oleh para ulama. Hukukul adamiyin mabniyatun alal musyaha. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta di hari kiamat. Gak ada maaf-maafan. Ketemu dengan Pak Haji yang memiliki warung supermarket di dunia. Dia mungkin ketika SMP, SMA sudah balik. Sering ngambil macam-macam. Ketemu di hari kiamat. Pak Haji minta maaf ya. Pak Haji minta maaf saya. Saya di dunia ngambil. Oh enggak. Enggak bisa. Harus bayar. Kenapa? Karena semua orang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang patut diingat. Dan itu dalilnya. Surat Abasa ayat 34 sampai 37. Lihat dalil yang lain. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hutang ini yaitu tentang hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta. Jadi maksud saya kasih mukaddimah ini jangan pernah remehkan hak orang lain. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Boleh mungkin dia ahli salat, sawama, qawama, ahli puasa, ahli sedekah, Ali ternyata dia adalah orang-orang yang tidak memperhatikan hak orang lain. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ad-dawawin 'indallahi 'azza wa jalla thalathah." Buku catatan amal di sisi Allah itu ada tiga macam jenisnya. Saya tidak berbicara tentang buku pertama, jenis kedua. Jenis yang ketiga, wa ammad dawamin alladzi la yatruku Allahu minhu syai'an. Catatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan sesuatu pun darinya adalah zulmul ibadi ba'dhum ba'dhan al-qisasu la mahala. Artinya yaitu kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Ini akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan Allah tinggalkan secuil pun. Ya, tidak akan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan secuil pun. Sampai nanti kambing yang aturan dia itu memakai tanduk gara-gara dia kelahi dengan kambing yang lain akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Kenapa dipatahkan tanduknya? Itu antar hewan dengan hewan. Bagaimana antar manusia dengan manusia? Al-qisas la mahala. Ingat itu baik-baik. Ketika Anda berhutang, ketika Anda mengambil hak orang lain, ketika Anda menzalimi orang lain, maka ingat kata-kata ini. Al-qisas la mahala. Pasti ada permintaan pertanggungjawaban. Tidak mungkin tidak. Pasti semuanya. Walau satu sen pun akan diminta pertanggungjawaban. Maka Bapak Ibu saudara-saudari hati-hati hak antar sesama manusia. Belum lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Artinya barang siapa yang memiliki kezaliman. Saya ulangi. Barang siapa yang memiliki kezaliman li ahadin min irdhi kepada seseorang, baik itu perkara harkat martabat, menggunjing orang lain, membicarakan orang lain, merendahkan orang lain, au syai'in atau apa saja. Dia punya kezaliman terhadap orang lain apa saja. Falyatahallal minhul yaum. Minta halal hari ini darinya. Dari kezaliman tersebut. Dari orang yang pernah dia zalimi. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum tidak ada emas perak. Enggak ada emas perak, Pak. Di hari kiamat enggak ada emas perak. Yang ada orang bawa pahala. In kana lahu amalun salih, ukhidha minhu biqadri madhlamatih. Jika ia yang menzalimi tadi punya amal saleh, maka diambil pahalanya sesuai dengan kezaliman yang pernah dia lakukan. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaih. Kalau dia tidak mempunyai kebaikan, pahalanya enggak ada, tetapi dia ahli kezaliman terhadap orang lain, maka diambil kesalahan orang yang pernah dia zalimi, dosa yang pernah dia zalimi. Ternyata dosa yang pernah dia zalimi apa, Pak? Ahli zina, minum khamr, berjudi, membunuh. Subhanallah. Paham maksud saya? Jadi ada orang A dan B. A ini ahli sholat, puasa, zakat, haji. Tapi utang gak bayar. Berhutang kepada ahli maksiat. Ahli maksiatnya berjudi, minum khamr, berzina, membunuh. Semua hampir dosa-dosa besar dia kerjakan. Ini habis pahalanya. Belum bisa bayar maksimal. Maka dosa-dosa orang ini diemban oleh si A. Padahal dosanya dosa-dosa besar. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Ya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim. Adalah orang yang muflis. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian? Siapa itu orang yang muflis? Jangan kasih nama anak muflis. Muflis. Mukhlis boleh. Muflis jangan. Ini artinya bangkrut. Saya sering ditanya oleh seseorang, Ustaz, tolong kasih nama anak saya. Saya baru lahiran anak, kalau bisa namanya yang belum pernah manusia bernama dengannya. Saya bilang, Iblis. Ifrit. Fir'aun. Itu belum pernah manusia bernama dengannya. Ya, cari nama yang kadang yang kita tidak perlu bertanya kepada orang lain, saking jelasnya nama tersebut. Al-muflisu min ummati man yati yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang muflis dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan lihat pahala salat, puasa, zakat. Jadi dia ini ahli ibadah. Ya? Orang yang membalimi orang lain itu ahli ibadah kadang-kadang. Maka jangan terkecoh dengan yang seperti ini. Datang dengan pahala salat, puasa, zakat, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia datang dalam keadaan telah mencela si fulan, wa qadzaba hadza, menuduh si fulan, wa akala mala hadza, dan memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, dan meneteskan darah si fulan, wa daraba hadza, dan dia memukul si fulan. Fayaq'udu wa yuqtassa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang tersebut didudukan, maka diqisas. Orang yang pernah dia zalimi, dia kasih pahalanya. Nih pahalanya, nih pahalanya. Contoh ghibah. Apalagi kadang-kadang ghibahnya internasional. Tahu ghibah internasional, Pak? Dasar orang Arab pelit-pelit. Itu dari mulai zaman Abu Lahab, Abu Jahal. Minta pertanggungjawaban sampai hari kiamat kelak. Orang-orang yang mereka beriman di zaman itu sampai nanti akan minta pertanggungjawaban karena kita gunjing. Ya, terjadi di media sosial antara sesama muslim, negara Indonesia, negara Malaysia. Dasar orang Malaysia begini-begini. Itu dari zaman kerajaan Sriwijaya mungkin. Kalau ada muslimnya akan minta pertanggungjawaban. Maka hati-hati dengan lisan. Jangan-jangan kita menjadi orang yang muflis. Kemudian, fa'in faniyat hasanatu, jika habis pahalanya, qabla an yuqtassa ma alaihi minal khataya, ukhidha min khatayahum, faturiha alaihi thumma turiha finnar. Kalau habis pahalanya, dia bagi-bagikan habis pahalanya. Maka akhirnya diambil dari dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi. Kemudian ditorehkan, diembankan kepada diri orang yang menzalimi tadi. Kemudian dilemparkan, diceburkan ke dalam neraka jahanam. Ini sudah 3 dalil saya sebutkan tentang bahayanya dan besarnya hak sesama manusia di hari kiamat. Belum lagi hadis riwayat Bukhari yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah." Artinya, kezaliman, tidak mau bayar hutang. Dalam hadis riwayat Bukhari juga, Rasulullah SAW bersabda, "Matlul ghani dhulmun." Artinya, menunda-nunda pembayaran dari orang yang berhutang, padahal dia mampu untuk bayar, itu adalah sebuah kezaliman. Di sini terdapat pelajaran menarik, Pak. Sebelum saya lanjutkan yang tadi tentang kezaliman. Buruknya hutang, syu'muddain, buruknya hutang, tercelanya hutang, salah satunya adalah membuat manusia malas bayar meskipun sudah punya uang untuk bayar. Benar apa tidak? Hah? Betul? Ngutang semua kayaknya sini. Benar apa enggak? Ya, meskipun saya beri contoh, saya mengutang sama Amul Zahra. Ya, 2 tahun tidak ketemu saudara saya karena Allah ini. Ngutang, kemudian ngutang 10.000. Sore nanti saya sudah punya 10.000. Tapi ntar aja deh, 10.000. Ntar aja besok aja. Mungkin dimaafkan. Bahkan kadang-kadang ada sebagian ikhwah yang sudah mengaji sunnah, sudah mulai memanjangkan jenggot, Jenggotnya dipakai di mana-mana. Betul dipakai. Ya. Jilbab lebar. Pakai cadar. Tetapi tatkala urusan hutang, pakai jurus pamungkas. Afwan akhi. Ya akhi bayar, bukan afwan akhi. Itu penyakit orang berhutang. Diakui tidak diakui. Pasti malas bayar. Meskipun sudah punya uang. Kenapa? Karena hadis Rasul berbunyi, maklul ghaniyyu dhulmun. Artinya, menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu bayar itu sebuah kezaliman. Lihat, kita kaitkan hadis ini dengan hadis riwayat Bukhari yang saya sebutkan tadi. Al-zulmu zulumat yaumul qiyamah. Satu kezaliman akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Hari yang kita sangat membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa jalan di atas sirat, yang sirat tersebut semua dari kita akan menaikinya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi sirat. Sirat itu adalah jembatan yang terbentang antara neraka jahannam. Itu sebuah keputusan yang tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Mendatanginya sudah pasti semua dari kita. Yang tidak pasti ayat selanjutnya, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertukuk lutut di sana. Mendatangi nerakanya pasti, keluarnya belum pasti. Padahal kita sangat membutuhkan pada saat itu cahaya. Maka hati-hati hak antara sesama manusia. Mulai saat sekarang hitung-hitung. Dari mulai kita baligh sampai detik ini, berapa hak yang pernah kita zalimi? Caranya gimana biar lepas, Ustaz? Falyatahallal minhul yaum. Minta halal dari saudaramu hari ini juga. Dan bil munasabah, artinya mumpung ada kesempatan, kalau kita tadi membicarakan hak-hak orang lain yang akan dimintai pertanggungjawaban, alangkah indahnya. Ini kebalikannya, alangkah indahnya. Tatkala orang yang sulit bayar, orang yang sudah minta halal, maka ada orang-orang yang lapang hatinya, lapang dadanya untuk membebaskan hak-hak orang tersebut. Membebaskan hak-hak dia terhadap orang tersebut. Membebaskan kewajiban-kewajiban orang tersebut terhadap dia. Saya waktu itu kajian di Masjid Al-Barakah, Roja TV di Cilengsi. Saya bilang, saya tunggu SMS dari orang-orang yang membebaskan hutang orang lain. Karena keutamaan sangat luar biasa dari membebaskan hutang orang lain. Alangkah indahnya, Pak, kalau seandainya coba lihat. Di sini fikih bersedekah, ini sedikit menyimpang tentang sedekah. Saya memberikan sedekah kepada antum. Antum tidak terlalu membutuhkan, tetap saya dapat pahala. Beda dengan sedekah saya berikan kepada orang yang sangat terlilit hutang. Ketika kita berikan sedekah tersebut, mulai melebar senyumnya secara sumringah. Benar-benar dia seperti ditolong oleh hutangan tersebut. Oleh pembebasan akan hutang tersebut. Ini beda dengan saya bersedekah tadi. Meskipun dua-duanya dapat pahala. Tetapi nilainya di sisi Allah berbeda. Maka alangkah indahnya kalau malam ini pun saya akan mendengar dan memberitahukan kepada saya melalui SMS-SMS, Ustaz, alhamdulillah ada yang membebaskan hutang saya. Wallahi, Pak, banyak yang seperti itu setelah mendengar kajian. Ada yang membebaskan hutang saya. Tapi ingat, yang berhutang jangan pernah meremehkan hutang orang lain. Bayar. Ustaz, nunggu dibebaskan gimana, Ustaz? Bayar. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita pahami itu, maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan tentang Jangan hinakan dirimu yaitu dengan hutang. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hutang itu menghinakan diri. Terus terang, ketika saya menulis buku judulnya Terhina Karena Hutang, itu mempunyai sebab. Adzan. Salat dulu kah? Habis itu. Ya, kita adzan dulu. Habis adzan kita salat, kemudian kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.